Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala as-sabi'u al-khamsun, yang ke-57. Wa min dhalika asyratus sa'ah. Termasuk dari itu adalah ini perkara-perkara yang berasal dari sunnah nabawiyah yang kita harus terima dan mengimani berita tersebut adalah tentang tanda-tanda kiamat. Mithlu khurujid dajjal, seperti berita tentang keluarnya dajjal. Wa nuzul wa Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa alaihi salam, fayaqtuluh, yang akan membunuh dajjal. Dajjal itu Mesiah yang dinantikan orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang mereka nantikan Al-Masih adalah Isa ibn Maryam. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, kemudian akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, mereka dari jenis manusia, keturunan Adam juga. Wa khuruju Dabbah, keluarnya binatang yang nanti akan berbicara kepada manusia. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dari barat. Wa asbahu dhalika mimma sahabihi an-naqlu, dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang sahih tentangnya penukilan. Ini riwayat-riwayatnya yang sahih banyak. Nah, ini wajib untuk kita terima, kita mengimani, kita percaya, kita tunduk kepada dan membenarkan berita-berita tersebut walaupun itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dalam artian secara tekstual tidak ada dalam Al-Qur'an. Lafadznya tidak ada di dalam Al-Qur'an itu dajjal. Nah, tapi kita beriman karena itu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan wa may yantiqu anil hawa. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Sebagaimana yang dilakukan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika ada seorang wanita yang mengingkari penolakan Abdullah bin Mas'ud tentang ini, tentang apa yang masalah mungkin menyambung rambut, nah, yang semisal itu. Nah, saya baca dalam Al-Qur'an, enggak ada larangannya. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Betul kamu membaca dalam Al-Qur'an? Betul, saya enggak saya dapatkan perkara itu. Kamu dapatin enggak ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, selesai. Nah, ini juga termasuk yang Rasulullah datangkan kepada kita. Berita yang beliau sampaikan. Nah. Qala syari rahimahullahu taala al-amru tsalits asyratus sa'ah. Yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada yang tanda-tanda di awal, ada tanda-tanda yang di tengah, ada tanda-tanda yang di akhir. Tanda-tanda yang di awal itu sudah mulai sejak datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tanda-tanda pertama. Bu'itsu ana wa had wa sa'ah kahatain. Bu'itsu ana wa sa'ah kahatain. Aku diutus dalam keadaan kiamat itu seperti ini dekatnya. Kemudian tanda-tanda yang tengah, wasat, yang ini mutajaddid, sampai sekarang mungkin kita masih melihat semakin banyaknya kejahatan, gempa. Kita lihat para a'immah, para ulama mulai dimatikan oleh Allah, ilmu mulai terangkat dengan dimatikannya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intizaan walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu seketika dengan sekali cabut, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Hatta ila idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa'adallu. Dan setelah tidak ada lagi tersisa orang yang alim, orang yang berilmu, maka manusia mengambil orang-orang yang jahil sebagai anutan, sebagai tokoh, sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya tentang suatu perkara, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan yang lain. Itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat dan kemudian tanda-tanda akhir. Seperti di antaranya disebutkan oleh beliau di sini. Qala was-sa'atu asyratus sa'ah, asyrat jam'u syart wa huwa lughatan al-alamah. Secara bahasa asyrat jamak dari syart yang artinya adalah alamah, yakni tanda. Was-sa'atu lughatan, adapun sa'ah secara bahasa al-waqt awil hadir minhu wal muradu biha huna al-qiyamah. Yani sesuatu yang hadir darinya atau yang dimaksud di sini adalah kiamat. Fa asyratus sa'ah syar'an. Sedangkan secara syar'i syart arti tanda-tanda kiamat itu adalah al-alamat ad-dallatu ala qurbi yaumil qiyamati. Tanda-tanda yang menunjukkan sudah hampir tiba, sudah dekatnya kiamat, kehancuran alam semesta. Sudah hampir tiba, sudah hampir dekat. Pergantian alam ini. Qala Allah Ta'ala fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Apakah mereka yakni tidaklah mereka tunggu melainkan kiamat yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan telah datang kepada mereka tanda-tandanya. Asyratnya sudah terlihat. Wa dzakara al-muallif min asyratis sa'ati ma ya'ti. Nah, di sini di dalam matan tadi penulis ini Ibnu Qudamah rahimahullah menguraikan menyebutkan beberapa tanda kiamat sebagai berikut. Pertama adalah khuruj ad-dajjal. Ini termasuk tanda-tanda kubra. Wa huwa lughatan sighatun mubalaghah min ad-dajli wa huwa al-kadhib wa at-tamwih. Dajjal dari kata dari wazan fa'al, yang menunjukkan mubalaghah, bentuk mubalaghah, berlebihan, yang artinya adalah dari dajjal sama dengan kadhib, dusta, palsu. Ini dajjal. Jadi kalau dajjal ini pemalsu, pendusta, pendusta besar. Wa syar'an rajulun mumawwihun yakhruju fi akhiriz zaman yad'i rububiyyah. Seorang laki-laki, bahkan disebutkan dalam riwayat, min abna'il yahud, dari keturunan Yahudi. Ini Mesiah yang mereka tunggu. Mawih, pendusta. Dia akan keluar di akhir zaman dan menganggap dirinya Rabb. Mengaku-ngaku punya kemampuan, punya hak rububiyah. Wa khurujuhu tsabitun bisunnati wal ijma', sehingga harus kita imani. Keluarnya dajjal itu tsabit berdasarkan sunnah dan ijma'. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Atau dengan lafaz yang lain yang sudah biasa antum hafal. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang dibaca sebelum salam. Qala, katakanlah, kata beliau, ucapkanlah, bacalah doa. Dan ini dibaca sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah Al-Masih Dajjal, dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah hidup dan fitnah matian. Rawahu Muslim. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minhu fi shalah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini di dalam salat. Muttafaqun alaih. Wa ajma'al muslimuna ala khurujihi, dan disepakati oleh kaum muslimin bahwa dia pasti keluar. Wa qissatuhu, dan kisahnya diceritakan di dalam riwayat sunnah yang sahihah, annahu yakhruju min tariqi bainasyam, min tariqin bainasyam wal Iraq, perbatasan antara Irak dan Suriah, Yordan. Fayad'un nasa ila ibadatih, dan mengajak manusia untuk menyembah dia. Fa'aktsaru man yattabi'uhu al-yahud, yang paling banyak mengikutinya adalah orang-orang Yahudi, wan-nisa wal-a'rab, dan orang-orang Badu dari kalangan Arab. Wa yattabi'uhu 70,000 min Yahudi Asfahan, di Iran sekarang. Dan itu sekarang sudah mulai banyak komunitas mereka, orang-orang Yahudi di Iran, di tempat ini, Asfahan. Fayasiru fil ardi kulliha kal ghaith istadbarat hurrih, dan dia berjalan di muka bumi ini seluruhnya, dia melintasi semuanya seperti hujan yang ditiup oleh angin. Illa Makkah wal Madinah, kecuali dua kota suci ini, Haramain. Fayamna'u minhuma, Allah cegah dia masuk. Di tiap pintu kota Madinah dan Mekah itu ada malaikat yang menghunuskan pedang, sehingga dia tidak bisa masuk ke dua kota tersebut. Dan itulah salah satu di antara keutamaan Madinah, Mekah dan Madinah, dan sangat-sangat dianjurkan untuk bisa mati di sana. Sangat-sangat dianjurkan untuk mati di sana. Nah. Dan doa yang sungguh-sungguh para salaf kita, biarpun dia berhasrat sekali mereka untuk mati syahid, tapi matinya juga ternyata di kasur. Tapi dalam posisi matinya sebagai syahid. Di antaranya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang berdoa untuk mati syahid dan dikuburkan di matiannya di kota Nabi, dan dibunuh oleh Abu Lu'luh Al-Majusi. Qala rahimahullahu ta'ala wa muddatuhu 40 yawman, dan panjang waktunya, rentang waktu dia melintas hidup di muka bumi sejak keluar sampai dia mati itu 40 hari. 40 hari cuma. Tapi yaumun kasana, satu hari dari 40 itu ada yang seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, ada yang satu harinya itu seperti sebulan. Wa yaumun kejum'ah, dan ada yang satu harinya itu seukuran 7 hari, sepekan, sejum'at. Wa baqi ayyamihi kal adah, dan sisa hari-hari yang lainnya seperti biasa. Tapi dirasakan oleh orang yang hidup ketika itu, nas'alullah salamah wal afiyah, kita tidak bukan kita takut, kita khawatir diri kita, lemahnya kita. Ini betul-betul tempat yang luar, keadaan yang sangat-sangat mencekam. Kita enggak berharap untuk bertemu dengan fitnah, berlindung. Bahkan ini minta, sebagian ulama meminta dimatikan oleh Allah sebelum terkena fitnah. Wa huwa a'warul ain. Ini juga salah satu yang dibahas dalam akidah terkait dengan asma'ul sifat, untuk membedakan supaya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Allah Maha melihat. punya sifat ain, mata, maha melihat. Wa huwa a'warul ain, disebutkan dalam salah satu matanya itu seperti anggur, dan satunya lagi keluar seperti melotot, rusak. Nah, termaktubun baina ainaih, ini disebutkan dalam riwayat, semuanya disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan yang lain. Nah, tertulis di antara kedua matanya kaf fa ra, kufur. Tulisannya kaf fa ra. Yaqra'uhul mu'min faqat. Dan hanya dibaca oleh orang yang beriman. Walahu fitnatun azimah. Dan dia menimbulkan fitnah yang sangat hebat. Minha di antaranya annahu ya'muru sama' fatumtir. Dia bisa memerintahkan langit lalu turun hujan. Nah, itu bukan langit, itu nurut kepada dia, Allah yang berkehendak. Nah, untuk langit itu menurunkan hujan melalui tangan Dajjal sebagai ujian. Makanya itu hari-hari yang sangat sangat berat, berlindung. Ya. Dan kita ingat Rasulullah menyebutkan ya, la taqumus sa'atu hatta anyani illa ala syiraril khalq. Tidaklah tegak kiamat itu melainkan pada sejahat-jahat manusia ketika itu. Bertemu dengan ya, walaupun Dajjal masih ada yang beriman ya, tapi itu luar biasa. Siapa yang berani menjamin imannya? Oh, disebutkan oleh Rasulullah itu banyak yang mengikutinya, wanita terutama, kemudian a'rab. Nah, walahu fitnatun azimatun minha annahu ya'muru sama' fatumtir wal ardu fatanbut ma'ahu jannatun wan narun. Dia perintahkan tanah lalu dia tumbuh. Ma'ahu jannatun wa nar, bersamanya ada surga dan neraka. Fa jannatuhu narun wa naruhu jannah. Surga yang dibawa oleh Dajjal itulah neraka. Neraka yang dibawa oleh Dajjal itulah surga. Hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ditahzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjauh. Qala wa man sami'a bihi falyan'a anhu, siapa yang mendengar berita Dajjal keluar, menjauh. Jangan dekat-dekat. Fitnah itu bukan didekati, dijauhi. Menghindar dari fitnah. Betul-betul menghindar dari fitnah. Waman adrakahu falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi au bi fawatih suratil kahfi. Siapa yang terpaksanya berhadapan dengan dia, bertemu, nasallallahu salamah wal afiyah, falyaqra alaihi, bacakan pembukaan surat al-kahfi atau dengan pembukaan surat al-kahfi, baca itu 10 ayat itu atau semampu dia. Kalau ini di dalam riwayat yang lain 10 ayat pertama. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu berita tentang Dajjal itu pasti. Nah, yang kedua, nuzul Isa ibni Maryam, bahwa Nabi Isa akan turun nanti. Di akhir zaman, setelah Dajjal turun, Nabi Isa turun. Setelah Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Nuzul Isa ibn Maryam thabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin. Turunnya Nabi Isa alaihi salam itu thabit berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Qala Allah ta'ala wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Itu isyarat. Qabla mautih, berarti Nabi Isa belum mati. Ya Isa, inni rafi'uka ilayya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wa ja'il alladziina tattaba'uka fawqa alladziina kafaru ila yaumil qiyamah. Nabi diangkat, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi diserupakan. Ada orang yang dijadikan oleh Allah serupa dengan Nabi Isa, dialah yang disalib. Antum disimak pelajaran dari Ustazuna Muhammad Syawet, Hidayatul Khayara, kitab azim, Ibnu Qayyim menggiring untuk semoga orang yang mendengarkannya mendapatkan mendapatkan hidayah, betul-betul Hidayatul Khayara, petunjuk bagi orang yang kebingungan. Qala wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih, dan tidak ada satupun dari ahlul kitab melainkan mereka pasti beriman sebelum Nabi Isa wafat. Sebelum Nabi Isa wafat, sebelum mati Nabi Isa. Bahkan nanti disebutkan oleh Imam Bukhari, masih ada sisa kan yang lihat denah atau melihat ruangan tempat dikuburnya Rasulullah SAW, ada makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar, makam Umar, masih ada sisa. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan yang lain, itu tempat Nabi Isa alaihi salam. Qala ay mautu Isa wa hadha hina nuzulihi kama fassarahu Abu Hurairah bidzalik. Yani wafatnya Nabi Isa alaihi salam ketika ini setelah beliau turun sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Hurairah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adlan. Sungguh demi Allah, betul-betul sungguh-sungguh pasti benar-benar akan turun Nabi Isa alaihi salam sebagai hakim yang adil. Beliau tidak membawa syariat Injil dan Taurat. Beliau menggunakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun menyerahkan imamah salat ketika itu Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani menjadi imam kaum muslimin ketika itu, menyerahkan minta kepada Nabi Isa untuk salli bina. Salatlah bersama kami, jadilah imam kami. Tidak, kalian adalah imam satu sama lain. Nabi Isa menyerahkan kepada Al-Mahdi untuk jadi imam. Dan beliau memutuskan perkara bukan dengan syariat beliau, Taurat dan Injil. Tidak dengan keputusan Injil, tapi dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau di masa-masa Rasulullah sebelum turunnya Nabi Isa, ada ketentuan jihad itu tawarkan kepadanya mereka Islam kalau tidak mau bayar jizyah. Kalau tidak mau baru perang. Di masa Nabi Isa alaihi salam tidak ada lagi tawaran yang ketiga. Tawaran, tiga tawaran, dua. Masuk Islam atau kamu ditumpas. Masuk Islam atau diperangi. Cuma itu pilihannya. Tidak ada lagi jizyah. Tidak ada lagi jizyah. Syariat Nabi kita, ini sebelum masih masa jihad, tetap. Nah itu juga ketentuan dari Nabi, syariat kita. Karena sudah tidak berlaku lagi Nabi, Isa sudah turun, sudah jelas. Tidak ada pilihan lain. Jihad, kamu masih Islam atau diperangi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad ajma'al muslimuna ala nuzulihi. Disepakati oleh ijma' kaum muslimin tentang ini bahwa Nabi Isa akan turun. Fayanzilu indal manarah al-bayda. Wallahu alam, apakah masih ada? Di Menara Putih, fi syarqi Dimashq, di sebelah timur kota Damaskus. Damaskus. Sebelah timur kota Damaskus. Dalam keadaan kaum muslimin ketika itu terkepung oleh pasukan Dajjal. Terkepung, mereka berada di dalam Baitul Maqdis. Terkepung. Nabi Isa turun, dari sebelah timur, dia harus di sebelah menara sambil di sini disebut wadhi'an kaffaihi, meletakkan kedua tapak tangannya ala ajnihati malakaini, di atas dua sayap malaikat. Fala yahillu li kafirin yajidu min rihi nafasihi illa mata wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu dan tidak ada satupun, tidak halal bagi seorang kafir satupun di dalam mereka mendapatkan, merasakan bau nafas Nabi Isa alaihissalam melainkan mati, dan nafas beliau itu berhenti sejauh mata memandang. Jauh mata memandang, mata kita punya kapasitas pandangan sampai lebih dari 2 kilo. Berapa dok? 60, 6 kilo. Mata kita bisa melihat jauh, jauh ya. Jauh. Nah itu, nah, sejauh itu tercium, mereka orang-orang kafir yang mencium bau nafas Nabi Isa mati. Fayaqtulubud dajjal hatta yudrika bibabi luddin fayaqtuluh. Atau pintu Lut, namanya pintu Lut. Dan dia meleleh. Dajjal tidak kuat bertemu dengan Nabi Isa. Meleleh seperti, hampir seperti garam. Nah, Nabi Isa membunuhnya. Wa yukassiru saliba. Beliau alaihi salam, Nabi Isa akan menghancurkan salib. Wa yada'ul jizyah. Dan meletakkan jizyah. Tidak ada lagi jizyah. Ada dua, hanya dua itu. Tawaran itu. Kalian beriman atau diperangi. Ini bukan zaman kita, tapi nanti. Nah, kita berharap anak turunan kita bergabung bersama beliau. Nah, dan ahlus sunnah itu bergabung. Mereka akan terus nanti sampai akhirnya mereka bergabung bersama di Syam. Watakunu sajadah wahidah lillahi rabbil alamin. Wa yahujju wa ya'tamir. Dan ketika itu hanya ada satu sujud kepada Allah. Ini satu agama. Hanya milik Allah Rabbul Alamin. Beliau kemudian yahujju. Berhaji. Wa ya'tamir. Kullu hadha thabitun fi sahihi Muslim. Wa ba'duhu fi sahihain kilaihima. Dan sebagiannya dalam sahihain. Wa rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud. Anna Isa yabqa ba'da qatli dajjal 40 sanah. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa masih hidup di 40 tahun. Beliau diangkat ke langit di usia 30 tahun. Berarti sekarang kalau dihitung dengan kita sudah 2000 tahun beliau. Ya. Nah, 2000-an tahun. Tambah lagi nanti 40 tahun berarti 2040 berapa? Qala thumma yatawaffa wa yusalli alaihi almuslimun, kemudian beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikhihi annahu yudfan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fallahu a'lam. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam tarikhnya beliau alaihi salam, Nabi Isa wafat dan dimakamkan di kubur, nah, dalam kamar Bunda Aisyah radhiyallahu anha, berderet di situ bersama Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan kemudian Umar. Nah, qala rahimahullahu taala Al-Thalith Ya'juj wa Ma'juj. Nah, setelah terbunuhnya Dajjal, Nabi Isa kan 40 tahun hidup bersama kaum muslimin. Nah, di saat-saat itulah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang di masa Rasulullah SAW masih hidup, sudah terlubangi tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ketika itu jauh sebelum Rasulullah lahir, itu sudah membuat benteng yang luar biasa kokohnya. Di masa Rasulullah sudah berlubang, pernah sudah sampai sebesar beliau membuat lingkaran antara Ibu Jari dan Sababah. sudah segini. Tembok Ya'juj sudah terlubangi. Qala rahimahullah, Ya'juj wa Ma'juj ismani a'jamiyan aw arabiyan mustaqqan minal ma'j wa huwa al-i'tirab aw min ajijin nar talya wa talahubuha. Ada menyebutkan ini nama ajam. Sehingga dia apa namanya? Ghairu munsharif. Ada yang mengatakan pula arabiyan tapi mustaq minal ma'j atau minal ajij, Ya'juj wa Ma'juj. Ini nyala, yang pertama goncang, yang kedua adalah nyala api, kobaran api. Wahuma ummatan min bani Adam. Dan dia, mereka, dua bangsa ini, keturunan Nabi Adam. Berarti manusia biasa. Cuma memang dilebihkan oleh Allah. Kalau manusia biasa ya jangan dibayangkan bentuknya apa seperti dongeng yang disebutkan kupingnya terbalik, ada lancipnya. Nah, maujudatan bidalilil kitab wasunnah, dan mereka sudah ada. Mereka ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Nanti dari semua arah mereka akan turun. Berarti mereka berada di tempat yang tinggi. Di daerah Eropa sana. Enggak tahu di mana. Tapi yang jelas di sana nanti disebutkan nanti dalam riwayat mereka sampai di Danau Tiberius. Mereka minum airnya Danau Tobari ya. Itu saking banyaknya mereka yang depan sudah menghabiskan isi danau itu, yang belakang datang lewat, ini kayaknya dulu pernah ada air ini. Padahal baru dihabiskan orang rombongan yang depan. Saking banyaknya mereka. Qala Allah Ta'ala fi qissati Dzulqarnain, hatta idza balagha saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum rasadda. Al ayat itu diantara yang disebutkan dalam surah Al Anbiya juga. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu yaumal qiyamah, hari kiamat Allah berfirman, berkata kepada Adam, ya Adam qum fab'ats ba'san nar min dzurriyyatik. Ambil, bangkitlah, ambil, kirimkan duta-duta neraka dari keturunanmu. Ada duta-duta neraka, utusan-utusan neraka. Nah, ila an qala Rasulullah SAW, sampai Rasulullah menyatakan, abshiru, gembiralah kalian. Fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Akhrajahu fi sahihain. Ini duta-duta neraka itu dari kalangan anak Adam itu satu dari kalangan kamu, kata Rasulullah, dan 999 dari seribu dari Ya'juj wa Ma'juj, atau walaupun satu berlindung kepada Allah, karena neraka itu u'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Gambaran logikanya, biarpun seenak apapun, sebagus apapun pelayanan di rumah sakit, tetap namanya rumah sakit. Kalau bisa tetap ya, sehat kita. Berusaha untuk tidak, nah, kalaupun datang ke sana jangan berlama-lama. Qala wa khurujuhum alladhi yakunu min asyratis sa'ah lam ya'ti ba'du. Dan keluarnya mereka sebagai tanda-tanda kiamat itu belum terjadi. Lam ya'ti ba'du, ini belum terjadi. Walakin bawadiruh, tapi permulaan-permulaannya wujidat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ditemukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad tsabata fi sahihain. Pendahuluan-pendahuluannya sudah ada di zaman Rasulullah. Fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi isbu'ihi ibal ibham wallati taliha. Sudah terbuka pintu benteng Ya'juj wa Ma'juj semisal ini, kata Rasulullah. Artinya beliau menunjukkan bulatnya. Artinya ukuran itu. Bisa jadi sudah ukuran beliau ya, orang Arab. Waqad thabata khurujuhum fil kitabi was sunnah. Dan telah sabit pula bahwa mereka akan keluar berdasarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Al-Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka turun dari semua penjuru, menunjukkan mereka banyak. Dan Allah sebutkan di dalam nanti dalam hadis, aku telah kirimkan, telah keluarkan hamba-hambaku yang la qibala lahum bihadil hadin, yang tidak ada satupun yang bisa menghadapi mereka. Allah perintahkan Nabi Isa untuk membawa pengikutnya ke Bukit Tursina. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang kita bisa. Ini berita-berita gaib dan wajib untuk kita imani. Nah, ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.